Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang sampai pada ayat 213 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كَانَ النَّاسُ adalah manusia. Ini maksudnya, kalau karena ini untuk menunjukkan sesuatu yang lazim, sesuatu yang biasa atau kebiasaan gitu. Jadi kalau di dalam tafsirnya ini biasa diartikan adalah kebiasaan manusia dulu atau awalnya manusia dulu itu ummatan wahidatan, adalah umat yang satu. Faba'athallahu nabiyyina, lalu Allah mengutus an-nabiyyina, para nabi, mubasyirina wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan beserta mereka itu, mereka ini mereka para rasul, al-kitab bil haqqi, dengan benar. Liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi di antara manusia, fi makhtalafu fi, pada apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah berselisih tentangnya dalam Alkitab itu, tentangnya. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah mereka itu berselisih di dalamnya. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang utuhu, datang kepadanya, min ba'di, dari sesudahnya, ma ja'athumul bayyinat, apa-apa yang datang kepada mereka, al bayyinat, penjelasan. Baghyan bainahum, karena bagho itu dengki ya, jadi hasad, dengki, karena dengki di antara mereka. Fahadallahu, maka Allah memberikan petunjuk alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, limahtalafu, pada apa-apa yang mereka perselisihkan, fihi, di dalamnya, minal haqqi, dari kebenaran, biidnih, dengan izinnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila shiratim mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk man yasha' kepada orang yang dia Allah kehendaki, ila shiratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Ya, kita lihat pertama, kanan nasu ummatan wahidatan, adalah awalnya manusia itu menjadi umat yang wahidatan, umat yang satu. Di dalam tafsir Qurtubi ada beberapa pendapat dalam pengertian ini. Maksud umat yang satu, pendapat pertama adalah mereka ini mentauhidkan Allah. Jadi dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, ini mereka ini umat, ya walaupun jumlahnya hanya baru sedikit ya, ini umat yang senantiasa mentauhidkan Allah, walaupun dalam bentuk-bentuk yang belum sesempurna saat sekarang ini. Ya. Nah, kemudian sesudah masa Nabi Idris, atau sesudah Nabi Idris, maka kemudian nanti muncul Nabi Nuh, Nabi yang ketiga. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini kalau di dalam tafsir Qurtubi menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, itu ada 10 kurun, 10 keturunan. Jadi antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi gitu ya. Lah, penyimpangan pertama yang dilakukan oleh manusia, yang kemudian manusia itu menyembah kepada berhala, itu adalah penyimpangan di masa umatnya Nabi Nuh. Itu penyimpangan pertama. Kapan itu? Nah, awalnya di masa Nabi Idris. Di masa Nabi Idris dan kemudian generasi sesudahnya, itu muncul orang-orang soleh, atau ya orang-orang soleh banyak. Lah, kemudian orang-orang soleh ini meninggal, maka kemudian oleh penduduk sekitar untuk mengenang kebaikan-kebaikannya atau kesolehan-kesolehannya, maka mereka penduduk ini membuat patung-patung. Jadi membuat patung-patung yang awalnya patung-patung ini hanya tujuannya untuk mengenang kebaikan-kebaikan orang-orang yang soleh tersebut. Lah, tetapi secara turun-temurun, yang awalnya untuk mengenang orang-orang soleh, kemudian patung-patung atau orang-orang soleh itu dikultuskan. Kultuskan lah, kemudian secara turun-temurun lagi, tidak hanya dikultuskan, tapi kemudian disembah. Di antara nama-nama orang yang soleh yang kemudian menjadi sesembahan di masa Nabi Nuh, itu ada di surat Nuh. Nanti bisa kita buka. Ada lima tokoh yang sebetulnya dia itu orang-orang yang soleh, tapi karena secara turun-temurun tadi kemudian dikultuskan, kemudian justru kemudian disembah itu tadi. Maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedari dini itu mengharamkan, tidak membolehkan seseorang itu membuat patung. Mungkin tujuan awalnya hanya untuk mainan, ya. Tujuan awalnya hanya untuk hiasan, untuk kultus, untuk kenangan tadi. Tetapi setan itu pinter, iblis itu pinter, ya. Maka kemudian dari mengenang itu sampai kemudian menyembahnya sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Lah sehingga Bapak Ibu sekalian, nah kalau ditanya nabi pertama yang diperintahkan untuk berdakwah, yang diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah, itu adalah Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris. Nanti ada di surat apa ya, bahwa disebutkan bahwa awal untuk menyampaikan risalah Allah berupa misi kenabian itu adalah Nabi Nuh. Untuk Nabi Adam, Nabi Idris ini belum ada misi kenabian untuk menyampaikan dakwah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu belum ada. Jadi nabi yang pertama adalah Nabi Nuh, karena tadi ya penyimpangan umat pertama menyembah patung, menyembah berhala itu karena di masa umat Nabi Nuh. Nah, kemudian di masa Nabi Nuh karena penyimpangannya semakin banyak, maka kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk berdakwah kepada mereka, dan singkat cerita mereka menentangnya, dan kemudian Allah tunjukkan mukjizatnya dengan Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat perahu. Ini ya, jadi kalimat kanan nasu umatan wahidatan adalah awalnya manusia itu umat yang satu, ini pendapat pertama tadi, yaitu umat yang mentauhidkan Allah sampai kemudian di masa Nabi Nuh tadi. Kemudian pendapat yang kedua, ini menurut Ibnu Abbas, justru karena kanu umatan wahidatan alal kufri. Jadi umat pertama itu umat dalam kekufuran. Nah, kalau tadi kan umat yang satu itu belum ada penyimpangan-penyimpangan sampai kemudian masa Nabi Nuh, gitu ya. Tapi menurut pendapat yang lain, menurut Ibnu Abbas, ini kanu umatan wahidatan alal kufri. Mereka itu adalah umat yang satu di dalam kekufuran. Lah kemudian Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul. Ini ada pendapat semacam itu. Menurut Imam Qurtubi, jumlah nabi yang diutus yang ada itu adalah jumlahnya 144.000. Jadi mi'atan wa arba'atun wa ishrun. Ya, jadi 124.000. Seratus empat puluh ribu. Ini jumlah nabi yang ada. Nih. Kemudian jumlah rasul yang ada. Nih. Kalau rasul itu 330. Tidak pakai ribu. Nih. Nah, apa toh perbedaannya nabi dan rasul? Satu, kalau setiap nabi itu, setiap rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kemudian yang kedua, kalau nabi ini sekup dakwahnya ini lebih kecil. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Tentunya nanti kalau kita buka di hadis riyadus solihin dalam bab 1, dalam bab tawakal hadis nomor 1 itu ada wan nabiyina walaisa lahu ma'ahu, tidak ada baginya itu apa pengikut yang menyertainya. Jadi ada nabi yang kesana kemari itu lenggang kangkung, enggak ada pengikut itu ya. Nah, kalau rasul pasti walaupun sekecil apapun ada. Contohnya Nabi Isa itu ada pengikutnya jumlahnya 12 gitu ya. Kemudian yang ketiga, Nabi itu tidak terselamatkan dari usaha pembunuhan. Jadi banyak ya Nabi yang dibunuh oleh umatnya. Contohnya Nabi Nabi Soleh, kemudian Nabi Zakaria, nah, itu ya. Kemudian kalau Rasul, Rasul itu tidak Rasul diselamatkan dari usaha pembunuhan. Nah. Kemudian yang keempat, kalau Rasul itu mendapatkan syariat baru, tapi kalau Nabi hanya meneruskan syariat yang ada dari Rasul-Rasul yang ada. Itu ya. Lah ini makanya kalau dari orang-orang Ahmadiyah itu istilah Nabi itu diistilahkan mujadid, pembaharu. Gitu ya. Maka Mirza Ghulam Ahmad mereka menganggapnya Nabi, tapi maksudnya Nabi bukan Nabi mendapatkan wahyu, tapi Nabi yang meneruskan wahyu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ini pendapatnya Ahmadiyah, lalu ini pendapat yang sesat, gitu ya. Kemudian Allah mengutus para nabi mubasyirin sebagai pemberi kabar gembira. Siapa yang diberikan kabar gembira oleh Allah? Orang yang mau menerima dakwah Rasul tersebut, maka dia diberikan kabar gembira. Apa bentuk kabar gembiranya? Berupa surga. Wa mundirin, dan para nabi, para rasul itu sebagai pemberi peringatan. Siapa yang diberikan peringatan? Orang-orang yang menentang, orang-orang yang menolak seruan nabi tersebut. Apa bentuk peringatannya? Adalah neraka. Ya, jadi pemberi kabar gembira dengan surga, pemberi peringatan dengan diingatkan dengan nasihat-nasihat atau dengan siksa neraka. Kemudian para nabi, para rasul itu wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Allah menurunkan kepada para nabi, para rasul itu dengan Alkitab, menurunkan Alkitab, kitab-kitab dengan benar. Kita tahu selain Allah menurunkan kitab suci 4 jilid, itu Allah juga menurunkan namanya shohifah atau suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Termasuk Nabi Adam, Nabi Idris, para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa itu setiap nabi dapatkan berupa lembaran-lembaran, hanya tidak merupakan kitab. Gitu, fi suhufi Ibrahima wa Musa, ini dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Kalau Nabi Musa selain dapatkan Taurat juga dapatkan suhuf atau shohifah tadi. Lah tujuan Allah menurunkan Alkitab pada tiap nabi, para rasul, tiap rasul itu liyahkuma bainan nas, untuk menghukumi, menghakimi di antara manusia secara adil, fi mahtalafu fi, pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Nah, di sini menunjukkan nggih Bapak Ibu sekalian bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an, kalau ini di tengah-tengah kita nggih, di antaranya untuk mengatasi problematika umat, untuk menghindarkan atau untuk mencari solusi di dalam yang diperselisihkan umat manusia ini. Makanya jalan keluar mengatasi permasalahan itu ya Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dan yang kedua, setiap ada perselisihan di antara kita, setiap ada perbedaan di antara kita, maka yang terbaik dikembalikan kepada pokoknya, yaitu Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nisa itu, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa fungsi Al-Quran itu adalah untuk menghukumi manusia. Maka kalau manusia itu mengambil hukum, menjadikan hukum selain Al-Quran, selain dari Alkitab Allah, maka cerminan keadilan tidak ada dan tidak akan mendapatkan kebaikan dari hukum tersebut. Dalam mengatur pribadi, mengatur masyarakat, mengatur sampai level yang lebih luas tanpa menggunakan Al-Quran, maka yang ada hanyalah kesesatan. Wa mahtalafa fihi ila alladziina utuuhu mim ba'di ma ja'at umul bayyinat bagian bainahum. Tidaklah mereka berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang diberikan kepada mereka itu Alkitab, atau datang kepada mereka itu Alkitab, kemudian mereka itu bagian bainahum, dengki di antara mereka. Di antaranya orang-orang Yahudi itu menolak Al-Quran itu bukan karena tidak yakin Al-Quran itu benar. Mereka meyakini Al-Quran itu benar. Tapi karena orang-orang Yahudi ini dengki. Dengkinya apa? Dengkinya kok yang diberikan Al-Quran kok bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Bani Israel, tapi justru bangsa Quraisy, yaitu Muhammad, yang dianggapnya kasta yang rendah. Maka dengki ini bisa menyebabkan orang itu menolak kebenaran. Biasanya kalau orang itu dengki, hasad niku sing dikandhakke wong sing dikhasati niku mesti negatif tok eneke. Nah, nggih. Jadi orang yang hasad ini bahaya. Menolak kebenaran ya, contohnya orang Yahudi menolak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iblis dengki kepada manusia. Ketika disuruh menghormat kepada Adam, loh, kan yang diciptakan dahulu saya, kok sing malah saya kusuruh menghormat kepada Adam. Nah, maka dia enggak mau, dengki, karena kok sing dimuliakan oleh Allah kok justru manusia, bukan dirinya. Nah, ini dengki. Jadi orang dengki itu berbahaya. Makanya kita kan disuruh berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita disuruh berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad. Oke. Kemudian fahadallahu alladziina amanu, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman lima talafu fi minal haqqi bi'idnih, pada apa-apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izinnya. Nah, artinya ketika kita ini mampu atau dimampukan oleh Allah untuk bisa menerima Al-Quran, untuk bisa menerima Alkitab dan menghindarkan rasa dengki, maka ini kita dipilih oleh Allah untuk diberikan petunjuk. Ya. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqimin, dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki pada jalan yang lurus. Oke, jadi petunjuk ini tidak diobral. Petunjuk ini diberikan pada orang-orang yang terpilih oleh, yang dipilih oleh Allah saja. Tidak semua orang diberikan petunjuk, dan bahkan kebanyakan orang itu diberikan kesesatan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita itu kok mau ibadah, kita mau mendapatkan Islam, kita mau sinau Al-Quran, ini bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini. Ya. Pelajaran yang dapat diambil, tolong dibacakan. Satu, awal yang menerima menetapi satu agama saja yang bisa ditetapkan oleh Allah. Ya, awalnya Al-Islam. Awalnya manusia itu hanya satu gitu untuk agamanya, yaitu Al-Islam. Termasuk ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di dalam penafsiran ini tadi, termasuk penetapan hari besarnya umat Islam ketika itu, yaitu hari Jumat. Dalam seminggu itu hari besarnya umat Islam yang diajarkan sejak simbah-simbah dulu, sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu adalah hari Jumat, itu hari besar. Tapi kemudian Bani Israel menolak, tidak mau. Alasannya, nih alasannya Bani Israel itu, kalau bumi itu diciptakan itu selama 7 hari. Nih, maka Bani Israel mengusulkan agar diambil pada hari yang ketujuh saja. Sebetulnya itu alasannya, itu hanya alasan saja, karena Allah menguji kepada Bani Israel. Kebanyakan Bani Israel kan pekerjaannya sebagai nelayan. Menguji Bani Israel, kalau pas hari Jumat itu ikan-ikan itu pada keluar. Nah, terus Bani Israel ngakali minta kepada Musa agar hari besarnya dipindah. Dipindah gen dino Jumat iso golek ikan gitu nggih. Nah, ngakal dengan dalil-dalil nganggo agama, oh jenenge Bani Israel nggih. Dalilnya lah kan bumi langit diciptakan 7 hari. Nah, kita ngambil yang ketujuh aja, bukan hari yang ke 10, gen lebih sempurna. Nah, kemudian Allah mengabulkannya walaupun itu bentuknya siksaan. Siksanya apa? Kalau pada hari Jumat, sebetulnya yang dilarang untuk bekerja itu hanya pas waktu ibadah itu saja. Tapi kemudian dia minta hari Sabtu, Allah mengatakan itu siksaan. Nah, sehingga bentuk siksaannya, selama hari Sabtu itu enggak boleh bekerja. 24 jam enggak boleh bekerja. Nah, itu disiksa. Yang seharusnya hanya, mungkin saat, kalau kita ya, Jumatan kan mulai, yang diharamkan untuk bekerja, diharamkan untuk jual beli kan hanya ketika azan sudah dikumandangkan sampai selesai itu aja. Nah, tapi Bani Israel dihukum oleh Allah dipindah hari Sabtu, tapi 24 jam nggak boleh bekerja. Nah ini. Kemudian orang Nasrani juga nggak mau kalah. Orang Nasrani wah jipuk sing dino sing pisan wae lah. Mulai awal bumi diciptakan, maka akhirnya mengambil hari Ahad. Lah di masa Rasulullah SAW dikembalikan kepada hukum yang awal dulu dijalani oleh para nabi terdahulu, yaitu Nabi Adam, Nabi Idris, sampai kemudian Nabi Ibrahim. Nah itu dikembalikan pada hari Jumat. Ini ya, jadi ya Bani Israel itu kadang-kadang ngakali ning nganggu dalil gitu ya, walaupun dalilnya ora pas gitu ya. Nggih. Kemudian nomor 2. Dan manusia itu berkata oleh perangkat mereka sendiri. Dan tidak akan kemauan. Dan itu tidak akan kemauan. Dan tidak akan kemauan. Ya. Jadi kalau sudah menafsirkan ayat atau sudah apa menyimpang dari ajaran Allah, ini akibatnya perpecahan. Ya. Ini ada dulu seorang ustaz itu menafsirkan ayat-ayat semacam ini justru sebaliknya. Saya pernah mendengar sendiri itu gini. Jadi penyebab umat ini terpecah belah itu karena ilmu datang kepada mereka. Maka kita itu enggak perlu nuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu terjadi perpecahan gitu. Nah, jadi ini akibatnya umongin kakean ngaji itu malah justru berpecah belah. Nah, itu ya. Serasa ngaji. Jadi ya Allah sendiri mengatakan ya, karena ilmu datang pada mereka, akhirnya mereka berpecah belah. Nah, ini salah penafsiran. Serasa ngaji wae marake buktine umat Islam sing ngaji rono-rono saling ngolok-olok. Nah, mereka menggunakan dalil itu fakta-fakta kayak gitu. Nah, ini penafsiran yang konyol. Nomor 3, kitab Allah adalah satu-satunya jalan untuk mempertemukan manusia ini dalam satu hukum, peraturan yang benar dan adil. Kitab wajib maui kitab Allah agar dikumpulkan dalam golongan manusia yang benar dan adil. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat, kita ingin bisa berlaku benar, maka satu-satunya jalan kita kembali kepada caranya Allah, kembali kepada Al-Quran, mau kepada diatur dengan cara-cara Al-Quran. Ini ya. Dan itu satu-satunya jalan. Nomor 4. Kitab Allah untuk dijadikan patokan hukum di antara manusia, baik yang mau menerima ayat. Yeah. Jadi, standarisasi kebenaran nanti di hadapan Allah itu adalah dengan Al-Quran, dengan kitab Allah. 5. Ya, ada ayat nggih. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah menghendaki seseorang itu diberikan petunjuk, maka dadanya itu dilonggarkan untuk menerima al-Islam. Itu dalam penafsirannya mau menerima Al-Qur'an. Jadi kalau kita kok mau dinasihati Al-Qur'an, mau menerima nasihat-nasihat Al-Qur'an, mau menerima Al-Qur'an, ini indikasi kita ini dijadikan baik oleh Allah Ta'ala. Ningin Al-Quran hanya untuk kita diskusikan, tidak mau kita amalkan, kadang-kadang malah menolak, ini na'udzubillah min dzalik. Terakhir, ya. Oke, untuk itu mari ya Bapak, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini difahamkan dalam agama, mau menerima Alkitab, nggih. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma 'allimnal kitab, Allahumma ashlih lana fi dinina, gitu nggih. Ya Allah, fahamkanlah kami dalam urusan agama, ajarkanlah kami Alkitab. Ya Allah, baguskanlah kami di dalam urusan agama kami ini. Nah, itu yang diajarkan doa. Oke, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil 'alamin.